Sampai di mana? Baik. Ya. Sampai yang ke 6 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa ba'd. Akhwani wa akhwati a'azzani wa a'azzakumullah barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillah, dengan berdasarkan dalil-dalilnya. Baik, pada pembahasan lalu kita masih membahas tentang wajibatu salat, kewajiban-kewajiban di dalam salat, yang semua insyaallah jumlahnya berapa? 9 perkara, 9 hal. Nah, dan kemarin telah kita pelajari kewajiban yang pertama sampai yang ke-6. Apa saja itu yang pertama? Takbir intiqal. Terus yang kedua, tasmi, yaitu mengucapkan sami Allah mudah. Kemudian tahmid, mengucapkan Rabbana walakal hamd. Terus mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim ketika berdoa, ketika rukuk. Kemudian mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud atau doa-doa sujud lainnya. Demikian pula yang terakhir kemarin, yaitu memohon maghfirah atau ampunan Allah pada saat duduk di antara dua sujud, yaitu dengan mengucapkan Rabbi Firli dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas pada al-wajibus sabi', kewajiban yang nomor 7 atau kewajiban yang ketujuh, yaitu at-tasyahudul awwalu. At-tasyahudul awwalu, tasyahud awal. Nah, kewajiban yang kelima atau ketujuh adalah tasyahud awal. Baik. Wa dalilu ala wujubihi, dalil atas wajibnya hal tersebut, hadisu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, kunna naqulu qabla ay yufrada alaina. Ya, kunna naqulu adalah kami mengucapkan, qabla ay yufrada, sebelum diwajibkannya, alaina atas kami, idza sallaina, apabila kami salat khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Di sini kata Abdullah bin Mas'ud, sebelum diwajibkan atas kami ya untuk mengucapkan tasyahud, ketika itu kami ketika salat di belakang nabi, kami mengucapkan doa. Apa doanya? Assalamu ala Jibril wa Mikail. Assalamu ala fulanin wa fulanin, begitu. Ya, semoga keselamatan dilimpahkan kepada malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan semoga selamat atau keselamatan juga dilimpahkan kepada fulan dan fulan dan seterusnya. Maka mendengar bacaan kami semacam ini, ya, faltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun kemudian menoleh kepada kami. Ya, menoleh kepada kami, yakni untuk memberikan atau meluruskan ya apa yang kami ucapkan tadi, yang tentunya itu adalah doa yang keliru atau salah. Fal apa? Catatan sini, faltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menoleh ya menghadap kepada kami, faqala, lalu beliau bersabda, innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah dia adalah as-salam, zat yang maha memberi keselamatan dan kesejahteraan. Fa idza shalla ahdukum, maka apabila salah seorang dari kalian salat, fal yaqul attahiyatu lillah, ya, maka hendaknya kalian mengucapkan attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat dan seterusnya dari dikit-dikit ketika tasyahud atau ketika mengucapkan tasyahud, yaitu pada tasyahud awal. Nah, doanya tadi attahiyatu lillah dan seterusnya. Al hadis akhrajal Bukhari wa Muslim. Nah, maka syahidnya di sini adalah pada lafaz beliau tadi, ya, fal yakul attahiyatu lillah, maka hendaknya kamu mengucapkan attahiyatu lillah. Ini suatu perintah, ya, suatu perintah yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang salat dan berdoa ketika tasyahud, hendaknya mengucapkan doa semacam ini: attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dan seterusnya. Itu doanya. Artinya apa? Di sini beliau mengajari para sahabat yang keliru di dalam doanya tadi, ya, ketika tasyahud, untuk hendaknya dia mengucapkan atau berdoa ketika tasyahud dengan doa ini. Fal yakul attahiyatu lillah. Maka perintah yang demikian menunjukkan wajibnya tahiyat tersebut, ya, atau tasyahud tersebut, khususnya tasyahud awal. Adapun tasyahud akhir, tasyahud akhir apa hukumnya? Yang sudah kita lewati, apa hukumnya tasyahud akhir? Hah? Nah, wajib pula, tapi dia termasuk, bahkan termasuk apa? Salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Dikarenakan apa? Karena sholat itu penutupnya adalah apa? Salam. Ya, dan salam itu bisa kita lakukan pada saat sebelum seseorang, yaitu melakukan salam dengan tasyahud lebih dahulu, yaitu tasyahud akhir. Ya, maka tasyahud akhir itu termasuk rukun sholat yang hukumnya juga wajib. Adapun tasyahud awal ini hanyalah wajib saja, ya, hanyalah wajib saja, bukan termasuk rukun. Akan tetapi, meskipun demikian, sebagaimana penjelasan lalu, apa itu yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban sholat, yaitu suatu perkara yang apabila ditinggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Tetapi kalau ditinggalkan karena lupa, maka dia harus mengganti atau melakukan sujud apa? Sujud sahwi. Iya, nanti akan dijelaskan hadisnya, kisahnya panjang, ya, seperti itu. Iya, kita lihat dulu sekarang hadis yang dimaksud. Wa dalilu tsani, dalil yang kedua tentang wajibnya tasyahud awal, qaulu Abdullah bin Buhainata radhiyallahu anhu, ucapan atau perkataan Abdullah bin Buhaina radhiyallahu anhu, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, salat bersama kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzuhra, waktu salat zuhur. Wa qama, maka beliau pun berdiri, wa alaihi julusun, ya, padahal beliau itu harusnya yang wajib duduk, duduk tasyahud awal. Tetapi ketika sudah masuk rakaat kedua, yang harusnya beliau setelah rakaat kedua itu harusnya melakukan apa? Duduk tasyahud awal. Kan begitu, ya? Faqama, tetapi beliau malah berdiri. Berdiri untuk melanjutkan sholatnya lagi, sementara beliau tadi belum duduk tasyahud awal. Faqama wa alaihi julusun, ya, maka beliau pun berdiri, ya, sedangkan beliau itu seharusnya wajib untuk duduk. Berarti apa? Beliau tidak melakukan tasyahud awal, langsung menuju ke rakaat ketiga. Nah, ini kenapa sebabnya? Karena lupa. Karena sebabnya karena lupa. Falamma kana fi akhir salatihi, maka ketika beliau berada di akhir salatnya, yaitu sebelum salam, setelah ini kan salat zuhur, ya, berapa rakaat? 4 rakaat. Tadi ketika 2 rakaat Rasulullah harusnya duduk tasyahud awal, beliau tidak tasyahud awal, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Maka begitu masuk rakaat keempat, setelah beliau kemudian terakhir diduduk, ya, duduk pada rakaat keempat, maka apa yang dilakukan Rasulullah? Falamma kana fi akhiri salatihi, maka tatkala beliau di akhir salatnya, yaitu pada rakaat keempat, ya, setelah sebelum salam, sajada sajdatain, maka beliau melakukan sujud sebanyak 2 sujud atau 2 kali. Wa huwa jalisun, dalam keadaan beliau tadi duduk, yaitu pada saat tasyahud akhir. Akhrajal Bukhari wa Muslim, ya, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, intinya ma'asyiral muslimin ya akhwani a'azani wa a'azakumullah, bahwa dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak melakukan tasyahud awal. Apa sebabnya? Karena lupa. Beliau lupa, ya, sehingga seharusnya beliau duduk tasyahud awal, beliau tidak duduk, langsung berdiri rakaat ketiga. Nah, ketika itu para sahabat tidak berani menegur. Para sahabat belum berani untuk mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena boleh jadi dugaan para sahabat, loh, kemungkinan kalau enggak beliau lupa, boleh jadi pula ini karena ya, mungkin syariatnya tentang sholat berubah, cara sholat berubah. Kenapa? Karena waktu wahyu masih turun, sehingga boleh jadi ya, sholatnya caranya diganti begitu, sehingga para sahabat hanya menduga saja, atau boleh jadi karena beliau lupa. Dan betul, ternyata begitu rakaat kedua beliau bangun, menuju rakaat ketiga sampai rakaat keempat, ternyata beliau baru ingat di sana tadi beliau tidak tasyahud awal. Langsung begitu di akhir tasyahudnya sebelum salam, beliau melakukan sujud sebanyak dua kali, yaitu sujud apa ini? Sujud sahwi dalam keadaan duduk, yaitu pada saat beliau selesai dari baca tasyahud akhir. Maka sebelum salam beliau sujud sebanyak dua kali, baru kemudian salam. Ini ya, ingatnya ketika masih di dalam sholat, ya. Nah, apa maksudnya? Ya, ketika beliau sholat 4 rakaat kan mestinya, yaitu sholat duhur. Ternyata pada rakaat kedua yang harusnya duduk tasyahud awal, beliau tidak lakukan. Lalu menggantinya dengan apa? Sujud sahwi, sujud yang dilakukan karena lupa. Ya. Nah, hal ini menunjukkan apa? Kalau beliau menggantinya dengan sujud sahwi, berarti pekerjaan yang dilupakan, ditinggalkan tadi, itu hukumnya wajib. Begitu ya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi Rasulullah SAW itu lupa untuk melakukan tasyahud awal, maka di akhir sholatnya beliau ganti dengan sujud sahwi. Dan itu menunjukkan bahwa tasyahud awal, ya, itu hukumnya wajib. Itu hukumnya apa? Wajib. Nah, jadi setiap hal yang ditinggalkan di dalam sholat lalu diganti dengan sujud sahwi, menunjukkan perkara itu hukumnya wajib. Begitu ya, hukumnya wajib. Nah, misalnya kalau kita tidak melakukan seperti doa iftitah misalnya, apa perlu dengan sujud sahwi? Perlu sujud sahwi tidak? Tidak. Kenapa? Karena membaca iftitah itu hukumnya sunnah. Contoh lagi, ya, saya tidak membaca surat yang lain kecuali Al-Fatihah saja di rakaat pertama atau kedua. Tidak sempat atau mungkin lupa atau tidak tahu membaca, ya, tidak membaca surat, tetapi membaca Al-Fatihah saja. Pakai sujud sahwi tidak? Tidak. Atau misalnya tidak melakukan qunut subuh, tidak ikut qunut subuh, pakai sujud sahwi tidak? Tidak. Ya, karena tidak ada sunnahnya malahan, ya, tidak ada sunnahnya qunut subuh itu. Walhasil intinya, kalau pekerjaan atau sesuatu dari amalan sholat, ibadah sholat yang ditinggalkan, lalu Rasulullah SAW menggantinya dengan sujud sahwi, menunjukkan hal itu sebagai perbuatan yang wajib, yaitu duduk tasyahud awal tadi itu hukumnya wajib. Karena itulah beliau tatkala lupa, beliau menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, wa mimman qala bi wujubihi, di antara orang yang mengucapkan atau berpendapat tentang wajibnya, yaitu al-laythu, laith, ya, wa ishaqu dan ishaq, wa ahmadu dan ahmad fil masyhuri, di dalam pendapat beliau yang masyhur, menunjukkan bahwa Imam Ahmad punya beberapa pendapat. Namun pendapat yang rajih, pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, beliau mengatakan wajibnya duduk tasyahud awal itu. Wa huwa qaulu syafi'i dan ya, dan ini adalah pendapatnya juga Imam Asy-Syafi'i. Wa riwayatun anil Hanafiyah, dan juga salah satu pendapat dari para ulama Hanafiyah. Ya, begitu. Nah, wahtaj, wahtajju tabariyu li wujubihi, ya, dan Imam At-Tabari berhujjah terhadap wajibnya hal itu, alasannya apa? Bi anna salata furidat awalan rakatain, dikarenakan sholat itu apa, difardukan, sholat itu diwajibkan pada awal mulanya itu cuma 2 rakaat saja, ya. Artinya apa? Secara awal dulu sebelum sholat duhur itu 4 rakaat, itu asalnya cuma 2 rakaat dulu awalnya. Demikian pula sholat asar, demikian pula sholat isya, itu awalnya cuma 2. Lalu kemudian setelah hijrah beliau ya disyariatkan ditambahi 2 lagi sehingga 4 begitu ya. Nah, maka al-Imam At-Tabari punya alasan ya, apa perkara yang mewajibkan tentang sujud tasyahud awal, duduk tasyahud awal, dikarenakan bahwa namanya sholat itu secara awal atau awal mulanya difardukan hanya cuma 2 rakaat saja. Wa kana tasyahud wajiban. Oleh karena itu wajib ya, bahwasanya tasyahud pada rakaat kedua itu menjadi hukumnya wajib. Begitu kata beliau rahimallah. Naam. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallah dalam kitabnya Fathul Bari yang menunjukkan bahwa tasyahud awal itu hukumnya wajib dan termasuk kewajiban daripada kewajiban sholat. Coba diulangi lagi Rijal, yang disebut dengan wajib kemarin apa artinya? Wajibnya sholat itu artinya apa? Sesuatu yang apabila ditinggalkan dengan sengaja, apa hukumnya sholatnya? Sholatnya batal. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa, harus diganti dengan sujud sahwi. Itu yang dimaksud dengan wajib-wajiban sholat ya. Termasuk ini tadi ya, tasyahud awal juga begitu. Kalau ditinggalkan secara sengaja, enggak pakai tasyahud awal sholatnya dengan sengaja dia tinggalkan, ya batal, enggak sah sholatnya. Ya, demikian pula kalau ditinggalkan karena lupa sebagaimana dalam hadis ini tadi, maka apa? Wajib mendatangkan sujud sahwi atau diganti dengan sujud sahwi. Allahu a'lam bishawab. Baik. Al-wajibu tsamin. Ya, kewajiban yang ke-8, al-julusu litasyahud. Ya, duduk tasyahud ya. Kalau tadi masalah apanya? Masalah doanya, mengucapkan attahiyatulillah. Dan juga duduk tasyahudnya, ini juga termasuk wajib ya. Nah, kalau dalam hadis tadi, hadis yang disebutkan yang pertama, nah ya, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud itu menjelaskan ucapannya attahiyatulillah, mengucapkan attahiyatulillah dalam tasyahud awal, ini yang wajib ya. Demikian pula duduknya, duduk tasyahud awal itu juga wajib. Wa dalilu ala dzalik hadis Abdullah bin Buhaynah al-mutaqaddam, yaitu sebagaimana yang telah terdahulu, yaitu pada bagian atas tadi ya, pada pembahasan di nomor 7 tadi. Wa fihi, di dalam riwayat tersebut terdapat lafaz wa alaihi julusud ya, dan wajib atas beliau seharusnya duduk. Nah, lebih lengkapnya tadi sudah disebutkan sholabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah sallam salat bersama kami ad-duhra, yaitu salat duhur. Faqama, tetapi kemudian beliau berdiri wa alaihi julusun, padahal seharusnya beliau itu duduk. Nah, begitu ya. Nah, kalimat wa alaihi julusun ya, padahal seharusnya beliau duduk, maka ini menunjukkan bahwa duduk tasyahud itu sendiri hukumnya apa? Wajib. Iya. Beliau melakukan berdiri pada rakaat kedua, harusnya duduk. Nah, begitu. Maka duduk di sini menunjukkan hukumnya wajib. Wa hadza madhhabu Ahmad. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad wa ta'ifatin wa qalilatin, dan sebagian apa? Kelompok yang sedikit ya, kama dzakarahul Imam Nawawi rahimallahu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Wa huwa rajihu, dan inilah pendapat yang rajih. Apa maknanya rajih? Rajih itu artinya maknanya kuat lagi terpilih ya, yang kuat dan terpilih itu namanya rajih ya. Nah, begitu. Kalau kita sering mendengar ada istilah tarjih, ya, majelis tarjih, majelis yang di situ menguatkan perkara-perkara agama menurut pendapat yang rajih, ya, begitu. Ya, rajih itu artinya yang kuat lagi terpilih pendapatnya. Wa alaihi hadal hadis, ya. Naam, dan atasnya adalah dasarnya adalah hadis ini tadi alladzi marrobina, ya, yang telah kita lewati. Marrobina itu yang telah kita lewati. Maksudnya apa? Bahwa hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu tadi itulah yang menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW tatkala meninggalkan duduk tasyahud awal, maka beliau mengganti dengan apa? Dengan sujud sahwi tadi. Ini menunjukkan apa? Wajibnya duduk tersebut. Wallahu alam. Naam. Dan Allah lebih mengetahui. Wa bi wujubihi, dan juga ya tentang wajibnya hal tersebut, zahabatil hanafiyatu wal hanabilatu, ya, telah berpendapat para ulama Hanafiyah. Siapa ulama Hanafiyah itu? Pengikutnya pendapat Imam Abu Hanafi. Kalau Abu Hanafi ya. Kemudian apa ya? Nah, Imam siapa? Abu Hanifah, Abu Hanafi, Abu Hanifah, afwan, ya. Barakallahu fikum. Kok janggal sekali, ya? Iya, disebut dengan Hanafiyah atau pengikutnya Imam Abu Hanifah. Baik. Kalau Al-Hanabilah siapa? Iya, pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau pengikutnya Imam Malik namanya? Malikiyah. Pengikutnya Imam Syafi'i namanya? Syafi'iyah. Baik, begitu ya. Kalau Zahiriyah? Iya, pengikutnya Al-Imam Abu Dawud Adz-Dzahiri. Atau diantara termasuk yang ulama Zahiriyah adalah siapa? Al-Imam Ibnu Hazm rahimallah, ya. Ibnu Hazm rahimallah ini termasuk pak ulama Zahiriyah, ya. Artinya apa? Mereka hanya melihat dalil itu sesuai dengan teksnya hadis. Plak, ya, istilahnya zahirnya hadis kayak apa, yaitu yang diikuti. Nah, itu namanya Zahiriyah. Ya, seperti itu. Dan biasanya ya terkadang ada benarnya, terkadang pula ada pendapat yang keliru dari mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu. Istilah yang demikian, ya kuat. Seperti contohnya Al-Imam Ibnu Katsir, itu beliau termasuk ulama Syafi'iyah, ya. Pengikut mazhabnya Imam Syafi'i. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar, Syafi'iyah. Imam Nawawi, Syafi'iyah. Dan seterusnya, ya. Maka menunjukkan apa? Para ulama dahulu mereka menguasai satu bidang fikih, ya. Namun tidak taklid kepada gurunya atau imamnya. Meskipun mereka menguasai bidang fikih dari mazhab tertentu, namun mereka kebanyakannya tidak taklid kepada imamnya. Contohnya Imam Ibnu Katsir. Beliau itu pengikut mazhab Syafi'i. Dia menguasai fikih-fikihnya Imam Syafi'i, tetapi tidak taklid dengan Imam Syafi'i. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau juga mazhabnya Syafi'i, tapi tidak taklid dengan Imam Syafi'i. Adapun Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah, apa mazhab beliau? Hah? Hambali. Ya, mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi beliau bukan orang yang taklid sama Imam Ahmad. Ya, begitu. Demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullah, Hambali, tapi beliau tidak taklid dengan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Iya. Kemudian juga seperti Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, penulis kitab Utsulus Salasah, beliau Hambali, tetapi beliau tidak taklid dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, dan dari mazhab-mazhab fikih yang ada, kata para ulama, yang lebih dekat kepada sunnah, yang kebanyakan pendapatnya mencocoki sunnah, adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang paling dekat, ya. Maka Syekh bin Baz Al-Utsaimin rahimahullah menguasai mazhab Ahmad bin Hanbal, karena pendapat-pendapatnya sangat dekat atau bahkan banyak yang mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Adapun yang sangat sering-seringnya apa? Sangat leneh dan menyimpang, itu banyakkanlah iya pendapat Hanafiyah atau pendapat Abu Hanifah, ya, karena beliau selalu banyaknya menggunakan ro'yu atau akal, sehingga beliau ini dikenal dengan ashabur ro'yu, ya, ashabur ra'i artinya ada orang-orang yang senangnya atau senantiasa apa mengedepankan pendapat akal daripada sunnah. Dimungkinkan karena belum sampai ilmu sunnah kepada beliau, ya, sehingga dikenal sebagai ashabur ra'i. Kalau kita baca kitab fikih, di situ disebutkan ini pendapat ashabur ra'i, maksudnya siapa? Abu Hanifah dan para sahabatnya, ya, itu ashabur ra'i, orang dengan akalnya, dapat akal, begitu. Nah, ya, kalau dzahiriyah berarti pengikut madzhabnya Imam Abu Dawud adz-Dzahiri dan seterusnya, ya. Ini sekedar mengenal saja. Berikutnya al-wajibut tasi', yang terakhir, kewajiban yang ke-9. Oh, udah ngantuk. Kewajiban ke-9 yaitu at-ta'awwadzu min arba'in, min arba'in ba'da tashahudil tashahudil akhiri. At-ta'awwadzu min arba'in, berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Ba'da tashahudil akhiri, setelah tashahud akhir. Apa itu? Nah, nanti akan disebutkan. Wa hadza wajibun min wajibati salati, dan ini adalah salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban salat. Wa qala al-Imamul Albani rahimallahu taala, dan berkata al-Imam Al-Albani rahimallahu taala. Siapa al-Imam Al-Albani ini? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu, ya. Naam, beliau adalah ulama dari Yordania. Yordania yang telah wafat, ya. Baik, Al-Imam Al-Albani rahimahullah termasuk muhadis, ahli hadis abad ini, ya. Muhadis al-mu'asirah, yaitu ahli hadis di masa kita ini, pada abad kita ini hidup, itu adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Nah, beliau mengatakan wujubul isti'adati min arba'in, wajibnya beristi'adah. Apa isti'adah? Memohon. Memohon kok ampunan itu istighfar. Apa isti'adzah? Iya, memohon perlindungan dengan mengucapkan a'udzu. Lah itu namanya isti'adzah. Paham ya? Nah, jangan keliru. Ya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan wujubul isti'adzati min arba, yaitu wajibnya beristi'adzah, wajibnya memohon perlindungan min arba'in, dari 4 perkara, qabla doa, sebelum doa di akhir salat. Wa qad sami'tu syaikhuna yaqul, dan kami mendengar guru kami mengatakan, maksudnya penulis kitab ini, ya, As-Somali ini, beliau mengatakan kami mendengar guru kami, ya, gurunya siapa? Syekh Yahya bin Abdullah, ya. Yaqul huwa wajibun ba'da tasyahudil akhir, dan ini hukumnya wajib setelah tasyahud akhir. Artinya apa? Mengucapkan isti'adzah, berlindung kepada Allah dari 4 perkara, ya, sebelum salam, ya, di akhir salat, itu hukumnya wajib. Apa dalilnya? Wa dalilu ala dzalik, dan dalilnya atas yang demikian itu hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Habib, Aisyah itu apanya Rasulullah? Hah? Apa? Istrinya apa putrinya? Oh, istrinya. Jangan keliru, ya. Ayo. Aisyah istrinya Rasulullah SAW, bukan putrinya. Enggak, hati-hati. Kalau putrinya siapa? Ya, Aisyah putrinya Abu Bakar, sahih. Tapi saya tanya, kalau putrinya Rasulullah namanya siapa? Apa, Habib? Fatimah. Fatimah, barakallahu fikum, ya. Iya. Kalau Aisyah, na'am, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, sahih, ya. Tapi yang dimaksudnya putrinya Rasulullah siapa berarti? Fatimah. Nah, jangan keliru dengan Aisyah. Kalau Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhiri, apabila salah seorang dari kalian selesai, faragha itu selesai, ya, selesai dari tasyahud akhir, fal yata'awwad, maka hendaknya dia berta'awud atau memohon perlindungan billahi kepada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Ya, perhatikan ini. apabila salah seorang dari kalian telah selesai dari tasyahud akhir, yaitu setelah berdoa mengucapkan tasyahud akhir, fal yata'awwadz, maka hendaknya dia bertawud. Ini perintah atau bukan? Perintah, ya. Fal yata'awwadz, maka hendaknya dia bertawud billahi, kepada Allah Ta'ala, min arba'in, dari empat perkara. Maka ini menunjukkan perintah, dan perintah tersebut secara asal hukumnya apa? Wajib. Naam. Naam. Berlindung kepada Allah dari empat perkara. Dari apa saja? Satu, min adzabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, yang kedua, dan dari azab kubur atau siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnahnya hidup dan fitnahnya mati. Apa fitnahnya hidup dan fitnahnya mati ini? Nah, perhatikan ya, fitnahnya hidup yaitu ujian bagi orang-orang yang masih hidup tatkala hendak mati dengan godaan-godaan ya dunia, dengan godaan-godaan berupa harta benda dunia, wanita, jabatan-jabatan, kekayaan dan seterusnya yang menghalangi manusia dari ibadah pada Allah dan mengingat Allah. Ini tatkala dia hidup, ya. Dan fitnah tatkala mati, yaitu tatkala dia hendak mati maupun setelah mati. Ketika hendak mati, terkadang syaitan datang kepadanya, yaitu untuk membuat gambaran-gambaran yang jelek, ya. Naam, sehingga berusaha untuk mengkafirkan dia sebelum matinya. Ini terkadang banyak. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayat disebutkan oleh para sahabat-sahabatnya, murid-murid beliau, tatkala sebelum meninggal Imam Ahmad ini, ya, pada saat sakit keras sebelum meninggal, maka dia didatangi oleh syaitan dalam rupa yang lain. Lupa seorang yang mengaku dirinya malaikat dengan mengabarkan kabar gembira kepada Ahmad, "Wahai Ahmad, ketahuilah sungguhnya Allah mencintaimu demikian-demikian," ya, dan seterusnya dengan mengatakan kebaikan bahwa kamu akan diberi pahala ini dan itu, ya, dengan memberikan kabar gembira, "Karena itu sekarang kamu telah diwajibkan bagimu ibadah kepada Allah." Oh, langsung Ahmad marah, dan itu kemudian melempar orang tersebut dengan sandalnya, dan seperti itu digoda terus. Ini dalam riwayat disebutkan demikian, ya. Ini syaitan pada saat orang mau mati pun didatangi untuk dibikin dia kufur kepada Allah, ya, dan dibikin hal-hal yang naam, dia sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah Ta'ala dalam kondisi mau mati, ya. Ini namanya fitnah mati. Demikian pula setelah mati nanti, yaitu dia akan didatangi, ya, yaitu di alam kuburnya nanti, insyaallah, ya. Begitu fitnah kubur nanti akan didatangi, demikian dengan adanya fitnah di dalam kuburnya, yaitu abad dan dua orang malaikat untuk ditanyakan kepada dia beberapa pertanyaan, ya. Nah, ini juga termasuk fitnah setelah matinya. Maka di sini Rasulullah mengajari kita untuk berlindung kepada Allah dari fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian. Wa min syarril masihid dajjal, dalam riwayat yang lain, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Boleh demikian, ya. Naam, akhrajal Bukhari wa Muslim, wa ja'a Nabi Hurairah wa Anas bin Malik wa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. Ini dalilnya. Kata Rasulullah, apabila kalian telah selesai dari tasyahud akhir, hendaknya berta'awudz kepada Allah dari empat perkara. Pertama, dari azab neraka jahannam, kedua dari azab kubur, ketiga dari fitnah hidup dan mati, dan keempat dari kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Ikhwani a'azani wa syakumullah, kenapa Dajjal dinamai dengan Al-Masih? Padahal gelar Al-Masih selama ini kita kenal ada pada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih Isa bin Maryam, ya. Sedangkan Dajjal kok juga dinamai Al-Masih? Apakah sama antara beliau dengan antara Nabi Isa dengan Dajjal ini? Tidak sama tentunya. Lalu apa bedanya? Siapa yang tahu? Taib, Isa. Kalau Dajjal itu insyaallah. Kalau Dajjal itu kenapa? Insyaallah. Hah? Musuhnya Allah, iya. Enggak, kenapa dinamai Al-Masih? Itu pertanyaan. Oh, dia itu larinya kencang, laju. Hah? Laju larinya. Larinya laju atau kencang? Kenapa kencang? Maksudnya bagaimana? Ayo yang jelas jawabannya. Siapa yang bisa? Baik, antum Adit. Diberi kekuasaan. Bukan itu. Ayo coba Habib, sebutkan. Kenapa? Ayo jawab yang jelas. Gak jelas, waktunya habis ya, perhatikan dikit lagi. Baik, saya jelaskan sekarang. Al-Masih Isa bin Maryam dan Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa kedua-duanya namanya Al-Masih? Bedanya, kalau Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau disebut dengan Al-Masih dikarenakan beliau adalah orang yang mengusap dengan tangannya, ya. Beliau mengusap manusia dengan tangannya, sehingga dengan diusap oleh Nabi Isa dengan tangannya, seorang bisa sembuh dari kebutaan matanya. Orang bisa sembuh dari berbagai macam penyakit kulit sekedar diusap begini. Iya kan? Iya. Al-Masih itu kan dikata al-masahayam sahu, yaitu mengusap, ya. Artinya apa? Yaitu dengan Nabi Isa mengusap melalui tangannya ini, maka orang yang buta bisa melihat kembali. Orang yang berpenyakit kulit diusap tangannya bisa sembuh dari penyakitnya. Ini semua dengan izin dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk salah satu mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Demikian pula orang yang mati, ya, diusap, didoakan oleh Nabi Isa bisa menjadi hidup kembali. Ini semua juga kelebihan dan juga mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sehingga Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya. Ini termasuk mukjizat beliau, mukjizat Nabi Isa. Seperti itu. Maka beliau digelari dengan Al-Masih, yaitu yang mengusap dengan tangannya, sehingga orang yang buta sembuh, orang yang berpenyakit kulit menjadi sembuh, orang yang mati bisa menjadi hidup kembali, dan semuanya ini sekali lagi dengan izin dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau Al-Masih Isa bin Maryam. Adapun Al-Masih Ad-Dajjal, kenapa dia dinamai Al-Masih? Para ulama menyebutkan diantaranya adalah dia adalah orang yang diusap matanya atau dihapus matanya sehingga buta sebelah. Ya, matanya diusap atau dihapus oleh Allah Ta'ala sehingga tinggal satu yang bisa melihat, ya, buta sebelah matanya, dan matanya yang satu ini mendulu keluar begini, tahu mendulu, ya. Ini bola matanya ini keluar begini, ya, ini diusap matanya sehingga tidak bisa melihat, ya, dia hanya melihat sebelah kirinya saja, yang kanan ini matanya dihapus oleh Allah, yaitu diusap, dihapus. Ini pada pertama, yaitu dihapus matanya oleh Allah atau diusap matanya oleh Allah sehingga tidak terlihat atau tidak kelihatan alias menjadi buta. Bahkan cirinya nanti antum lihat Dajjal itu matanya ini disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya matanya ini loh, bola matanya itu hampir keluar begini. Ya, itu cirinya Dajjal. Ya, begitu. Ini disebut istilah Al-Masih yang pertama. Yang kedua disebut juga Al-Masih, kenapa? Karena Dajjal itu mengusap bumi dengan kakinya, itu dengan perjalanannya. Yakni Allah berikan kekuatan dan keistimewaan Dajjal untuk bisa mengusap bumi seluruhnya. Maksudnya bumi itu dijelajahi oleh Dajjal. Bumi itu seluruhnya akan dimasuki oleh Dajjal semuanya. Tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang tidak pernah datang Dajjal. Semua pernah didatangi Dajjal. Di pulau manapun, di benua manapun, di negeri manapun, beleng, dileboni sama Dajjal. Kecuali dua negeri, apa itu? Makkah dan Madinah saja. Berarti manuan ini dileboni apa orang? Ya tentu dileboni ini, ya. Ya Allah, berarti kan ini fitnahnya Dajjal. Saking hebatnya dia, dia mengusap seluruh bumi. Maksudnya dengan perjalanannya itu, dia lakukan perjalanan menempuh seluruh penjuru bumi ini, ya. Tidak terkecuali semua tempat di bumi ini dimasuki oleh Dajjal. Kecuali dua negeri saja yang karena di pinggir negeri tersebut, pinggir kota tersebut dijaga oleh para malaikat sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, begitu. Maka termasuk kata para ulama, ya, ketika Dajjal muncul di akhir zaman, barang siapa ingin selamat masuk kota Mekah dan Madinah, insya Allah aman. Ya, begitu. Ya, tapi kalau sudah Dajjal muncul, wah wis, gak sempat masuk kota Madinah dan Mekah, ya kita akan berhadapan dengan dia. Begitu. Kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya Dajjal ini. Makanya dia disebut dengan Al-Masih karena dia salah satunya mengusap bumi seluruhnya ini dengan perjalanannya, yaitu dimasuki seluruh penjuru bumi tanpa terkecuali. Wallahu a'lam bishawab. Begitu penjelasan ulama, sehingga dia pun digelari juga dengan apa? Al-Masih. Apa tadi yang pertama alasannya? Karena Ya, matanya diusap atau dihapus oleh Allah Ta'ala, ya, sehingga menjadi buta sebelah, ya. Dan ciri lainnya di jidatnya ini, di batuknya Dajjal itu ada tulisan kafir atau kafaro, kafaro alias kafir. Ya, orang mukmin bisa membaca dengan jelas di jidatnya ada tulisan kafir. Tapi orang-orang kafir, orang musyrik ataupun orang-orang Yahudi, orang ahli maksiat dan sebagainya tidak akan bisa melihat itu. Sehingga karena punya kelebihan yang luar biasa, Dajjal ini dianggap sebagai Tuhan, ya, oleh orang-orang kafir dan oleh para pengikutnya. Ya, kita berlindung pada Allah. Makanya di sini Rasulullah menganjurkan kita untuk bertawud, ya, dari empat perkara ini. Kalau nanti sebelum muncul atau sudahnya, yaitu berlindung kepada Allah dari azab neraka Jahannam. Ya, menunjukkan apa? Azab neraka Jahannam itu sesuatu yang sangat besar sekali, sangat dahsyat sekali, sehingga kita perlu berlindung kepada Allah darinya. Demikian pula disebut fitnah atau azab kubur. Nah, siksaan kubur ini juga siksaan yang dahsyat sekali. Ya, demikian pula fitnahnya hidup dan mati, ini juga fitnah yang dahsyat sekali. Kemudian yang keempat, fitnahnya Dajjal, ini juga fitnah yang dahsyat sekali. Ya, karena itu kita berharap, ya kawan, mudah-mudahan kita dijauhkan dari munculnya Dajjal atau fitnahnya Dajjal di akhir zaman. Ya, mungkin saya tidak tahu kalau nanti masa akhir zaman nanti terjadi apakah saya masih hidup atau tidak. Ya, ya, mungkin generasi saya sama Pris sudah enggak ada, tinggal generasi kalian. Kalian akan menemuinya. Atau mungkin generasi anak kalian lagi, atau cucu kalian lagi, atau kita enggak tahu. Yang jelas munculnya tanda-tanda akhir zaman, yaitu nanti, ya, akan datang pada masanya. Karena itu hendaknya kita berlindung kepada Allah dari empat perkara tadi. Dan ini hukumnya apa? Wajib. Wallahu alam bisawab. Ini termasuk kewajiban-kewajiban dalam sholat, hendaknya kita berlindung kepada Allah. Makanya dihafalkan doanya, Allahumma ini a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu ya dihafalkan. Barakallahu fikum. Baik, dengan kewajiban yang kesembilan ini maka selesailah tentang bab masalah ini, yaitu bab wajibatus sholat, kewajiban-kewajiban sholat semuanya ada sembilan. Insyaallah kita sambung kembali pada pembahasan berikutnya masalah sunanus sholat, sholat atau sunah-sunahnya sholat, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian, ya ikhwan, yang bisa kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Mana matikan? Siap. Mana? Oke. Mati. Assalamualaikum.